Doa mohon dihilangkan dari kefakiran. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Artinya Maha suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah.